ya, bahwasanya selain mendoakan orang-orang mukmin dan bersalawat kepada mereka, juga para malaikat membenci, melaknat, ya, sebagian manusia. Jadi malaikat juga membenci, melaknat sebagian manusia. Dan dalil-dalil bahwasanya malaikat membenci dan melaknat sebagian manusia ini banyak di dalam Al-Quran dan banyak di dalam As-Sunnah. Di antaranya bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-161. Al-Baqarah ayat ke-161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kufur, mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan mereka mendapatkan laknat dari para malaikat. Dan mereka mendapatkan laknat dari manusia seluruhnya. Al-Baqarah ayat ke-161. Betul? Lihat itu. Laknatullahi wal malaikatihi wan nasi ajmain. Laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari manusia seluruhnya. Jadi dari ayat ini nampak bahwasanya malaikat pun melaknat beberapa kelompok manusia. Kalau dari ayat ini yang dilaknat oleh malaikat adalah orang-orang kafir dan yang mati dalam keadaan kekufuran. Ini beda. Kalau orang-orang kafir bisa jadi dia kemudian apa? Memang dari awalnya berada di atas agama kekufuran. Betul ya Umahat ya? Sedangkan yang mati dalam keadaan kafir, maka bisa jadi dia di awal muasalnya beragama Islam. Tapi kemudian dia melakukan sebuah perbuatan dosa kekafiran dan pada saat itulah dia mati. Na'udzubillah. Betul ya? Dia Muslim. Tapi kemudian dia melakukan dosa kekufuran. Misalnya dia melakukan dosa kekufuran dalam bentuk apa? Bersujud kepada selain Allah. Pada saat itu dia mati. Maka ini mati dalam keadaan kafir. Makanya Allah Azza wa Jalla bedakan di sini orang-orang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kafir. Berarti yang mati dalam keadaan kafir ini bukan orang-orang kafir yang di depan. Beda kan? Kalau orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ini orang kafir, buat apa dibedakan? Saya ulangin. Kalau yang mati dalam keadaan kafir, ini orang-orang kafir, buat apa dibedakan? Berarti orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, ini bukan orang-orang kafir dari asalnya. Beda. Kalau orang-orang kafir, berarti dari awal sampai akhir kematiannya dia kufur. Sedangkan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dari awalnya dia bisa jadi seorang muslim. Kemudian mati dalam keadaan melakukan dosa kekufuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Jadi ayat ini bisa kita lihat secara jelas bahwasanya malaikat melaknat. Melaknat orang-orang kafir dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bisa dibedakan itu? Orang-orang kafir dan orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu bisa dibedakan ya? Iya. Ayat ini juga mengandung pelajaran yang luar biasa bagi kita, seorang muslim. Yakni apa? Seharusnya kita ini berhati-hati dari amalan kekufuran. Dan kita ini berhati-hati dari amalan yang menghantarkan kita kepada su'ul khatimah. Iya toh? Seorang muslim dia harus berhati-hati terhadap amalan kekufuran dan dia juga harus berhati-hati terhadap amalan yang menghantarkannya ke arah su'ul khotimah. Karena siapa tahu ajalnya. Bisa jadi kemudian dia dalam keadaan sehat segar bugar, dia melakukan amal kekufuran, mati pada saat itu. Bisa jadi kan? Siapa yang tahu ajal? Tayyib. Ya. Tapi yang jelas dari ayat ini, lihat malaikat pun melaknat. Punya sifat melaknat sebagian orang. Ya? Nanti aja Bu. Iya. Ya. Kita lanjutkan Al-Baqarah 161. Ya. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak Ibu. Ayat-ayat yang semisal ini banyak. Kita catat aja ya, kita catat bersama-sama ya. Ali Imran ayat ke-86 sampai dengan 87. Ya. Kemudian surat Hud ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Surat Hud ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan ini kita buka bersama-sama surat Al-A'raf ayat yang ke-44. Al-A'raf ayat yang ke-44. Al-A'raf ayat yang ke-44. Kita buka bersama-sama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashabun nari, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa'adana mu'adzinum bainahum an laknatullahi 'alal zalimin." Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan. Jadi penghuni surga ngobrol dengan penghuni neraka. Berseru dengan penghuni neraka sambil mengatakan. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rabb kami janjikan kepada kami. Maka, kamu penghuni neraka. Apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya azab yang Rabb mu janjikan kepadamu? Ditanya, kami di surga nih ternyata betul mendapatkan nikmat yang dijanjikan Allah. Kalian di dalam neraka itu betul enggak mendapatkan azab yang telah Allah janjikan? Ya Allah, gitu ya. Ini hinaan yang sangat hina ya toh. Bayangkan lagi terhina begini ditanya, betul udah dapat kehinaan tersebut? Kan sakit hati sekali ya. Hah? Kemudian apa nih penghuni neraka katakan betul. Kemudian seorang penyeru, yakni malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan tersebut. Sesungguhnya kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Laknatullahi ala zalimin. Ya, taib. Jadi di sini malaikat mengumumkan kepada kedua golongan tersebut. Bahwasanya kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi malaikat mengumumkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi nampak dari ayat-ayat yang kita sebut dalam Al-Baqarah, nanti bisa lihat Ali Imran, bisa lihat Hud, bisa lihat Al-A'raf, nampak bahwasanya malaikat dia punya sifat melaknat suatu kaum. Allahu a'lam bissawab. Iya. Dan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, Al-Baqarah, Ali Imran, Hud, Al-A'raf, ini bercerita tentang keadaan umum, yakni malaikat melaknat sebagian orang, sebagian kelompok, betul? Lalu siapa saja sih orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat? Setidaknya berdasarkan dalil yang ada, dalil khusus yang ada, ya, ada 5. Ada 5 kelompok manusia yang dilaknat oleh malaikat. Ada 5 kelompok manusia yang dilaknat oleh malaikat. Yang pertama, malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di Madinah. Jangan main-main nih dengan tanah haram yang namanya Madinah ya. Malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di Madinah. Malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di Madinah. Ya. Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Al-Madinatu haramun min kaza ila kaza. La yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadatsun man ahdatsa hadatsan fa alaihi laknatullah wa malaikatihi wan nasi ajmain. Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi masallatu wassalam, beliau bersabda, Madinah itu tanah haram. Madinah itu tanah haram. Dari sini sampai ke sini. Jadi maknanya Rasul apa? Menunjuk batas-batasnya. Dari sini sampai ke sini. Ditunjuk batas-batasnya oleh Rasul alaihi salatu wassalam Madinah itu. Ya. Madinah itu tanah haram. Dari sini sampai ke sini. Layuk ta'u syajaruha, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Dan tidak boleh melakukan kemungkaran di dalamnya. Tidak boleh melakukan kemungkaran di dalamnya. Siapa yang melakukan kemungkaran di dalamnya, dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia. Madinah itu tanah haram. Dari sini sampai ke sini, yakni Rasul alaihi salatu wasallam menunjukkan batas-batasnya. Begitu ya. Tidak boleh menebang pohon-pohonnya. Tidak boleh melakukan kemungkaran di dalamnya. Siapa yang melakukan kemungkaran di dalamnya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan semuanya. Iya. Ini hadis sangat jelas sekali, ya, bahwasanya malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di Madinah. Betul ya? Hadis ini jelas sekali bahwasanya apa? Malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di Madinah. Bukankah sedemikian? Dan hadis ini jelas sekali bahwasanya apa? Madinah itu tanah haram yang batas-batasnya telah ditentukan oleh Rasul alaihi masallatu wassalam sendiri. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini nampak jelas ya, bahwasanya malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di tanah haram. Betul? Maaf, malaikat melaknat orang yang melakukan kemungkaran di Madinah. Hah? Dan hadis ini juga jelas sekali bahwasanya Madinah adalah tanah haram yang batas-batasnya telah ditentukan sendiri oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemungkaran apa? Seluruh kemungkaran. Seluruh kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling mungkar yang mungkin dikerjakan manusia di Madinah adalah kekufuran. Betul ya? Kesyirikan. Setelah itu bid'ah. Betul? Khusus dalam perkara bid'ah, kemungkaran yang paling mungkar yang bisa dikerjakan manusia di Madinah apa? Kesyirikan. Setelah itu bid'ah. Iya toh? Adapun dosa-dosa yang lain, semisal membunuh atau yang lain, itu kemungkaran. Tapi kan dibawa kesyirikan dan bid'ah. Khusus dalam masalah bid'ah, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khusus dalam masalah bid'ah, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ahdatha hadatsan aw awwa muhditsan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru, yakni berbuat bid'ah. Siapa yang ada-adakan sesuatu yang baru, yakni membuat bid'ah, atau melindungi pelaku bid'ah, fa'alaihi laknatullah wal malaikatihi wan nasi ajmain, maka Allah akan melaknatnya, para malaikat dan manusia semuanya. Iya. Siapa yang mengada-adakan bid'ah atau melindungi orang yang berbuat bid'ah, maka dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Iya. Ini. Ya, jadi enggak main-main melakukan kemungkaran di Madinah, apalagi kemungkarannya itu dalam bentuk bid'ah, itu enggak main-main, itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan manusia seluruhnya. Disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ya. Berlaku umum buat orang yang datang ke Madinah atau orang Madinahnya asli. Ya. Iya. Iya, kalau yang tentang bid'ah ini bukan khusus untuk di Madinah saja. Di mana-mana juga seperti itu. Ya. Tapi kalau dilakukan di Madinah, maka bertambah-tambah besar dosanya. Betul kan? Betul. Iya. Hadis yang tentang bid'ah ini, barang siapa yang mengada-adakan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, itu bukan hanya berlaku di Madinah saja, di mana saja. Berlaku umum, betul? Tapi kalau ini dilakukan di Madinah, maka dia mendapatkan dua kali laknat dari malaikat. Hah? Laknat pertama karena melakukan kemungkaran, dan laknat kedua karena kemungkaran yang dia perbuat adalah bid'ah. Jadi gak main-main. Laknat pertama karena dia melanggar kehormatan tanah haram. Laknat kedua karena ya, melanggar kehormatan tanah haram dengan melakukan kemungkaran. Laknat kedua karena dia melakukan kemungkaran dalam bentuk bid'ah. Hah? Enggak main-main jadinya. Baik bagi orang yang datang ke Madinah ataupun ahlul Madinahnya. Hah? Ya, enggak main-main. Baik. Yang kedua, yang dilaknat oleh malaikat, orang yang mencela sahabat Nabi alaihi masallatu wasallam. Nah, ini dia. Ya, orang yang mencela sahabat Nabi alaihi masallatu wasallam. Maka orang-orang yang mencela sahabat Rasul alaihi salatu wasallam pada hakikatnya sedang menanam laknat dari malaikat yang nanti akan mereka panen hasilnya. Hah? Iya. Orang-orang yang melaknat sahabat Nabi alaihi masallatu wasallam pada hakikatnya mereka sedang menanam laknatnya malaikat yang suatu saat akan mereka panen hasilnya. Hah? Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ya, man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang mencela sahabatku? Siapa yang mencela sahabatku? Ya. Niscaya dia akan ditimpakan laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Barang siapa yang melaknat atau mencela sahabatku, niscaya dia akan ditimpa laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Tabrani, ya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis riwayat Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Siapa yang mencela sahabatku, sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, ya, maka dia akan ditimpa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjauhkan lisan kita dari melaknat salah seorang, apalagi seluruh sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Hah? Kewajiban kita sebagai muslim adalah menyebut mereka dengan kebaikan dan keindahan, mendoakan mereka. Andai kata mereka berbuat salah, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah sedemikian? Hah? Ya. Maka itulah kewajiban seorang muslim kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka berbuat salah, iya, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Tapi kesalahan mereka tenggelam di balik kebaikan mereka yang amat banyak. Iya toh? Kesalahan mereka tenggelam di balik kebaikan mereka yang sangat banyak. Cukuplah satu kebaikan mereka itu enggak bisa kita balas dengan apapun juga, yakni dengan sebab mereka sebelumnya karena pertolongan dan hidayah dari Allah, kemudian dengan sebab mereka agama Islam itu sampai ke kita. Cukup itu aja. Enggak usah pikir yang banyak-banyak deh. Hah? Coba kalau sahabat ini bersepakat gitu ya, mereka menyembunyikan risalah Rasul, kira-kira jadi apa kita pada hari ini? Kalau mereka bersepakat semuanya, seperti perkataan orang-orang Syiah Rafidah, bahwasanya sahabat ini murtad semuanya, mereka bersepakat untuk tidak menyampaikan risalah Rasul. Hah? Kalau para sahabat sepakat untuk tidak menulis Al-Quran, kalau sahabat sepakat untuk tidak menyusun hadis, kalau sepakat seluruhnya, kalau sahabat seluruhnya sepakat untuk tidak menyampaikan agama kepada orang-orang setelahnya yakni tabi'in, kira-kira kita dapat agama dari mana? Cukup satu itu aja. Cukup satu itu aja. Ini bisa kita bayar? Enggak. Enggak bisa kita bayar. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan bantuan mereka, kesungguhan mereka yang amat banyak, betul? Maka agama Islam tersebar kemana mana sampai kita ini. Hah? Kalau enggak mungkin kita ini orang Indonesia asli ini, mungkin beragama animisme, dinamisme, mungkin enggak beragama kita hari ini. Hah? Na'udzubillah. Cukup ini satu kebaikan mereka. Belum lagi kebaikan mereka yang amat banyak selain itu. Jadi kapan terlintas di lisan kita ingin mencela mereka, maka pikirkan kebaikan mereka yang satu ini. Hah? Baik. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, laknat malaikat bagi orang yang menodongkan senjata kepada sesama muslim. Ini gak main-main ya. Dengan maksud bersungguh-sungguh atau dengan maksud bermain-main, gak boleh. Untuk sekedar nakut-nakutin atau memang sengaja sungguh-sungguh untuk membunuhnya atau yang semisalnya, ini gak main-main ini. Ya. Laknat malaikat bagi orang yang menodongkan senjata terhadap seseorang muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasul alaihi masallatu wasallam bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin Fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Siapa yang mengisyaratkan besi tajam kepada saudaranya? Besi tajam. Siapa yang mengisyaratkan besi tajam kepada saudaranya? Ya. Maka sesungguhnya malaikat melaknatnya. Maka sesungguhnya malaikat melaknatnya. Meskipun orang tersebut adalah saudara seayah atau seibu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Siapa yang mengisyaratkan besi tajam kepada saudaranya? Jadi tidak dilihat di sini. Mengisyaratkannya dalam bentuk main-main. Gitu ya. Atau mengisyaratkannya memang dalam bentuk sungguh-sungguh untuk mencederai saudaranya. Gitu kan? Maka sesungguhnya malaikat melaknatnya. Meskipun orang tersebut adalah saudara seayah atau seibu. Hadis riwayat Imam Muslim. Loh, kalau dia menodongkan besi tajam kepada saudaranya dengan tujuan membunuh, masuk akal ya umat ya. Bagaimana kalau dengan tujuan hanya sekedar bermain-main? Kok dilaknat oleh malaikat? Al-jawab iya. Karena Rasul pada kesempatan yang lain bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berisyarat senjata kepada saudaranya. Ini hadis yang lain. Masih dari Abu Hurairah. Janganlah salah seorang di antara kalian berisyarat senjata kepada saudaranya. Ini hadis yang lain yang umat ya. Janganlah salah seorang di antara kalian berisyarat senjata kepada saudaranya. Sebab ketika dia tidak sadar, setan mendorong untuk melakukan pembunuhan sehingga dia terjerumus ke dalam jurang neraka. Berarti kan dia gak pengen ngebunuh saudaranya. Tapi didorong oleh apa? Setan. Apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? Janganlah salah seorang di antara kalian mengisyaratkan senjata kepada saudaranya. Sebab ketika dia tidak sadar, syaitan mendorong untuk melakukan pembunuhan sehingga ia pun terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis yang terakhir ini jelas bahwasanya dia tidak ada niat untuk membunuh. Betul? Cuman mungkin bercanda-bercanda aja. Ya? Dia bercanda-bercanda aja. Sebab ketika dia tidak sadar, lagi bercanda-bercanda begitu, gitu ya. Setan mendorong tangannya. Sehingga terjadilah pembunuhan. Ya, dengan sebab itu, dia terjerumus ke dalam neraka. Kata Rasul, alaihima salatu wassalam. Ya, maklum. Kalau menodongkan senjata kepada saudaranya dengan maksud membunuh, dimaklumi. Tapi dengan maksud bercanda pun masuk dalam laknatnya malaikat. Berdasarkan hadis terakhir tadi. Ya, gak patut ya bercanda-bercanda sambil kemudian apa? Bawa pisau gitu. Apa katanya misalnya, gua bunuh loh. Walau maksud bercanda ya. Karena bisa jadi maksud dia bercanda, setan mendorong tangannya. Hah? Mati tuh saudaranya. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau ada yang berkata, kok ini kan dia gak sengaja membunuh setan, betul ya? Al-jawab kata Imam Nawawi, memang dia gak sengaja membunuh, tapi perbuatan dia menodongkan senjata ke saudaranya, walaupun tidak dengan sengaja ingin membunuh, itu perbuatan sengaja. Iya kan? Mungkin ada yang beralasan, loh kok dia masuk neraka, kan dia gak sengaja membunuh. Dijawab oleh Imam Nawawi, memang dia tidak sengaja membunuh, tetapi perbuatan dia mengangkat senjata menodongkan kepada saudaranya walaupun niatnya itu hanya main-main, sengaja atau enggak sengaja? Sengaja, di situ dia dihukum. Allahu a'lam. Baik ya. Itu yang keberapa tadi? Tiga ya. Yang keempat. Yang keempat, laknat malaikat bagi orang yang bernasab kepada selain ayahnya. Laknat malaikat kepada orang yang bernasab kepada selain ayahnya. Ya. Jadi binnya bukan bin bapak. Bin siapalah entah gitu ya. Ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Ya. Binnya itu mesti bin bapak. Iya toh? Ala babi taksir, dalam bab mentaksir meringkas ya enggak masalah. Seperti misalnya Muhammad, nabi kita kan? Nabi kita kan Muhammad alaihi masallatu wasallam, betul? Tapi kan binnya Muhammad bin Abdullah. Gitu ya? Muhammad bin Abdullah. Kan begitu. Dalam bab taksir meringkas enggak masalah gitu ya. Tapi kalau menasabkan kepada selain bapaknya ini enggak boleh. Tayib ya. Rasul alaihi masallatu wasallam, maaf. Terdapat sebuah hadis ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Manintassaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa yang bernasab kepada selain bapaknya, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, maka dia ditimpa laknat oleh Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ibu menasabkan diri kepada selain ayahnya, betul ya? Ini mungkin dipandang ringan oleh sebagian orang. Padahal ini dosa besar. Ya? Karena apa? Yang pertama ini bentuk penipuan. Jelas dong? Ini bentuk penipuan. Hah? Sebagus-bagusnya bapak kita, yaitu bapak kita. Masa kita katakan sejelek-jelek? Sebagus-bagus ya. Abak kita tuh paling bagus. Iya kan? Abak kita tuh paling bagus. Walaupun mungkin kelakuan mereka. Tapi mereka tuh paling bagus lah. Abak sama emak kita tuh. Hah? Iya. Penipuan ini. Ya? Penipuan. Kemudian jelas. Yang namanya penipuan itu tidak diridhoi dalam syariat kita. Hah? Penipuan dalam segala macam bentuknya, termasuk penipuan nasab. Yang kedua ya ummahat, kenapa menisbatkan kepada nasab selain ayahnya ini dosa besar? Karena dia menggelapkan nasab. Betul ya? Dia menggelapkan nasab. Iya toh? Menggelapkan nasab. Dan yang ketiga ummahat, perhatikan baik-baik. Ini mungkin rada kurang dipikirin bagi orang yang menisbatkan kepada selain bapaknya. Apa? Kalau nasabnya itu digelapkan, ditukar, maka bisa jadi suatu saat akan terjadi pernikahan sesama nasab. Sah? Betul itu? Na'udzubillah min zalik. Gara-gara siapa ini? Gara-gara orang yang menasabkan anak kepada selain bapaknya. Bisa kan ini terjadi pernikahan sesama nasab di suatu saat? Bisa. Karena apalagi di dalam sebagian adat suatu kaum yang tidak memperhatikan apa namanya silsilah nasab. Iya kan? Oh, kalau kemudian nasabnya si fulan, aturnya si fulan ini anaknya si bapak A misalnya, kemudian disenderkan kepada bapak B. Betul ya? Si bapak A ini punya anak perempuan misalnya. Bayangkan, ada anak laki-laki. Yang anak laki-laki ini nasabnya Bapak A. Tapi kemudian dinasabkan anak laki-laki ini kepada Bapak B. Jadi anak laki-laki bin B. Betul ya? Kemudian si Bapak ini punya anak perempuan. Bisa, loh, mungkin sekali mereka akan menikah. Padahal mereka satu nasab. Betul enggak? Hah? Si anak perempuan ini bin bapak tersebut, si anak laki-laki ini bin bapak tersebut, gara-gara si anak laki-laki ini nasabnya disamarkan, terjadi pernikahan sesama nasab. Ini pikir-pikir dosa siapa? Dosa orang yang menggelapkan nasab. Hah? Jadi ini bukan perkara-perkara yang sederhana ini. Hah? Lagian pula ya Omaha, perhatikan bahwasanya nanti pada hari kiamat setiap orang itu akan dipanggil atas namanya dan nama bapaknya. Iya kan? Hah? Dipanggil atas nama dia dan atas nama bapaknya. Bukan nama suaminya. Hah? Nama dia dan nama bapaknya. Hah? Misalnya saya nih. Hah? Ya Andre bin Muhammad bin Syamsuddin bin Sauri bin ada nama bapaknya. Kan? Iya kan? Tapi kalau kemudian na'udzubillah si fulan ini menasabkan kepada selain bapaknya, ketika dipanggil, ini manggil siapa ya? Kayaknya bukan aneh nih yang dipanggil nih. Padahal dia yang dipanggil. Ini kan berbahaya. Maka perbuatan-perbuatan menipu nasab ini sebaiknya kemudian apa? Dihindari, dijauhi. Ya? Dihindari atau dijauhi. Allahu a'lam bisawab. Baik, itu yang keberapa tadi? Keempat, kelima. Sekarang kelima ya? Masih dua lagi berarti tuh. Tadi saya bilang lima ya? Tujuh. Baik. Yang ke lima sekarang. Malaikat melaknat orang yang menghalang-halangi kisos. Malaikat melaknat orang yang menghalang-halangi kisos atau diat. Maklum ya. Kisos terjadi dengan sebab apa? Diat terjadi dengan sebab apa? Maklum ya. Malaikat melaknat orang yang menghalang-halangi kisos atau orang yang menghalangi diat. Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi masallatu wasalam, beliau bersabda dalam hadis riwayat, maaf, dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dalam hadis riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi wassalatu wasalam bersabda, "Wa man halla bainahu wa bainahu fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu sarfu wal adlu." Siapa yang menghalangi kisos atau diat? Siapa yang menghalangi kisos atau diat? Maka dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Siapa yang menghalangi kisos atau diat, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima taubat maupun fidyah darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah tidak menerima taubat maupun fidyah darinya. Ya sebelum dia berhenti dari menghalang-halangi kisos dan diat. Bayangkan ya bahayanya ya. Siapa yang menghalang-halangi kisos atau diat, maka dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Dan Allah tidak menerima taubat maupun fidyahnya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi gak main-main ya Umahat ya. Jadi yang menghalang-halangi diat atau kisos, Betul? Itu dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Hah? Dan tidak diterima taubatnya, tidak diterima fidyahnya, sampai dia menghentikan perbuatan menghalang-halangi qisas atau diat. Nggak main-main ini. Ya? Baik. Ini yang kelima. Betul ya? Yang keenam. Yang keenam. Tadi kita bilang lima ya? Ya udahlah, kita tambahin lagi dua lagi lah. Ya? Gak apa-apa kan? Waktu kita masih cukup insya Allah nih. Sampai enam lagi masih cukup. Udah. Yang keenam. Laknat malaikat. Ya? Laknat malaikat. Ya. Terhadap istri yang menjauhi suaminya di tempat tidur. Nah, ini min ahamil muhim. Ini penting untuk disampaikan ya. Dan saya jangan ditanya bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya, ya. Jangan ditanya begitu. Loh. Laknat malaikat terhadap istri yang menjauhi suaminya di tempat tidur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Izadda'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a la'nataha malaikatu hatta tusbih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu sang istri enggan, maka dia akan dilaknat malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Iya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang ke-6. Adapun yang ke-7, dan ini janjilah yang terakhir nih, yang ke-7 ya. Malaikat tidak bersalawat kepada orang yang meratapi mayit. Ya. Malaikat tidak bersalawat kepada orang yang meratapi mayit. Ummahat rahimani wa rahimakunullah. Ketika malaikat bersalawat kepada manusia, maka itu maknanya adalah malaikat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Kan begitu? Ini sebagaimana ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-43. Al-Ahzab ayat ke-43. Kita lihat bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu." Dan Allah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Al-Ahzab ayat ke-43. Coba kita lihat bersama-sama. Udah dilihat mushafnya? Allah lah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Wallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Betul ya? Al-Ahzab ayat ke-43. Di sana pakai lafaz yusholli 'alaikum wa malaikatuhu. Jadi malaikat bersalawat kepada kalian. Makna bersalawat di sana apa? Memohonkan ampun untuk seorang muslim. Kan begitu. Inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama, semisal Imam Abu Aliyah. imam dari kalangan tabi'in, ketika menafsirkan salawat malaikat kepada seorang manusia, itu apa maknanya? Kalau salawat Allah kepada manusia, Allah memberikan rahmat, mengampuni. Betul ya? Kalau salawat malaikat kepada manusia, maknanya apa? Malaikat memohon ampun kepada Allah agar manusia ini diampuni dosanya. Begitu. Ini tafsir dari Imam Abu Aliyah. Sebagaimana bisa kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Jadi malaikat bersalawat kepada hamba, maknanya memohonkan ampun kepada hamba. Jadi kalau malaikat tidak bersalawat kepada hamba, maknanya malaikat tidak memohonkan ampunan kepada hamba. Maklum ini? Bisa dipahami? Kalau malaikat bersalawat kepada hamba, maknanya apa? Malaikat memohonkan ampunan kepada Allah bagi sang hamba. Tapi kalau malaikat tidak bersalawat kepada hamba, artinya apa? Malaikat tidak memohon ampunan kepada Allah agar hamba tersebut diampuni dosanya. Paham ini? Baik. Dan orang ya yang meratapi mayit, malaikat tidak bersalawat kepadanya. Alias malaikat tidak memohonkan ampunan kepadanya. Ya. Dan ini rugi besar. Hah? Ketika ada mayit seseorang, kemudian semestinya dia berdoa dengan doa yang baik dan malaikat akan mengatakan apa? Amin dan untukmu yang semisalnya. Betul ya? Yang terjadi dia malah meratap, yang dengan sebab itu malaikat tidak memohonkan ampun kepadanya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasul alaihi wassalatu wasalam bersabda, "La tusalli malaikatu ala naihatin wala ala murinatin." Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, malaikat tidak bersalawat. Malaikat tidak bersalawat kepada orang yang meratap dan orang yang berteriak-teriak menangisi mayit. Malaikat tidak bersalawat kepada orang yang meratap dan orang yang berteriak-teriak menangisi mayit. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan hadis ini hasan statusnya. Iya. Maka ummahat, setelah kita sebut tujuh tadi, betul ya? Yang kalau kita lihat, apa tujuh tadi yang mendapatkan laknat dari malaikat? Yang pertama, orang yang melakukan kemungkaran di Madinah, khususnya perbuatan mungkar bid'ah. Betul? Adapun yang kedua, malaikat melaknat orang yang mencela sahabat Rasul alaihi masallatu wasalam. Adapun yang ketiga, apa tadi? Malaikat melaknat orang yang menodongkan senjata kepada sesama muslim, baik dengan sengaja ataupun tanpa ada unsur kesengajaan ingin membunuh. Betul? Yang keempat, malaikat melaknat orang yang bernasab kepada selain ayahnya. Yang kelima, malaikat melaknat orang yang menghalang-halangi qisas atau diat. Yang keenam, malaikat melaknat istri yang menjauhi suaminya di tempat tidur. Dan yang ketujuh, malaikat tidak bersalawat kepada orang yang meratapi mayit. Jadi wajib atas setiap muslim untuk bersungguh-sungguh mendapatkan atau melakukan amal-amal yang dengan sebab itu malaikat mendoakannya, dan menjauhi amal-amal yang dengan sebab itu malaikat melaknatnya. Ya? Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari laknatnya malaikat. Wallahu a'lam bissawab.